wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat zuhur di hari Kamis, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Insyaallah kali ini materi akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tuan Les Abdul Hamid MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kami informasikan kepada para jamaah yang kebetulan memesan Quran Bit Tajwid yang di blok, Qurannya sudah ada di sekretariat. Untuk itu kepada para jamaah yang kebetulan memesan Quran Tajwid yang pakai blok warna itu, kebetulan sekarang sudah ada di sekretariat DKM Darul Ihsan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, untuk mensingkat waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hamid untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba bihi min kulli syai'in hikmatan wa nabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalifati ajma wadaba wa azkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabi sadatin nujaba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Al-Mukarramun Jamaah Darul Ihsan rahimakumullah. Senandung rindu tak pernah layu, hanya bagi Allah yang maha tahu. Seiring puji tak pernah berhenti, hanya bagi Allah Rabbul Izzati. Puncaknya puji sanjung, hanya bagi Allah Dzat yang maha agung. Allah pencurah kasih nikmat kepada kita, agar dengan nikmat kasih Allah kita pandai bersyukur kepadanya. Dengan izin Allah, di siang yang cerah ini kita mampu menyisihkan waktu di sela-sela kita sibuk sesuai dengan skill dan profesi masing-masing. Kita sisihkan untuk taqarruban ila Allah, salat berjamaah dan mendengarkan ceramah ini. Mudah-mudahan getaran jiwa yang mendalam, niat yang suci, yang ikhlas karena Allah, melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, mengikuti salat berjamaah dan pengajian ini, diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang mampu merenggut kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Rahmat dan salam semoga tercurah bagi uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh yang paling indah bagi insan yang ingin memetik kebahagiaan yakini dan kejayaan nanti di akhirat nan abadi. Ajaran Islam harus teguh di dalam kalbu. Ajaran Islam harus terukir di dalam pikir. Menjelma dalam sukma, melekat dalam masyarakat, membara dalam negara, indahnya sampai di akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu kamilah, sempurna, syamilah, universal dan mencakup semua kehidupan manusia. Karena Quran hudalin nasi, petunjuk bagi umat manusia. Salah satu bagian dalam Islam itu menjaga kesucian. Jadi ceramah sebentar ini kebersihan, kesehatan, dan keindahan. Apabila kita baca baik fikih sunnah, jadi fikih berdasarkan al-hadis atau ilmu fikih, al-ilmu bil ahkam syariah, al-amaliyah al-muktasabu min adal tafsiliyah, maka paling pertama kita fikih itu bab toharoti, bab kebersihan dan keindahan. Al-Baqarah 222. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Memakai inna harfu taukidin wa nasbin, tansibul ism wa tarkul khabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, membersihkan diri dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang bersuci dan keindahan. Suci ini pertama harus suci jiwanya dari musyrik. Karena banyak orang sholat, ibadah, hatinya riya, tidak bersih, ditolak oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia tidak diperintah di dunia ini kecuali ibadah pada Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina, hatinya ikhlas karena Allah. Al-amalillah, amal karena Allah. Melahirkan niat yang ikhlas, ibadah yang khusyuk, khauf takut akan murka Allah, khudu tawadu tidak sombong, merendah di hadapan manusia dan Allah, sabar tawakal, setelah bekerja keras apa yang ada serahkan pada Allah, paliat tawakal Allah, faiza azamta. Apabila kamu bekerja keras usaha, telah ada making decision, kesimpulan, paliat tawakkal ala Allah, serahkan pada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkili. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Dan hub rasa cinta pada Allah. Orang mukmin cinta pada Allah, ikut perjalanan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, apabila kamu betul-betul cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah jejakku, jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berakidah, berilmu, bersyariah, rumah tangga, termasuk bernegara. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta padamu, mendapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kami akan mengampuni, membersihkan kotoranmu, dosa-dosa. Dan orang-orang yang beriman ini, yang bersih hatinya dari musyrik, riya, takabur, ujub, sum'ah, itu akan hatinya bersama malaikat dan mendapatkan pancaran ilahi. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang disembah hanya Allah. Sumastaqamu, lurus di jalan Allah, meninggalkan perjalanan tagut, setan dan hawa nafsu serta budak yang jahat. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat. Bukan satu, para malaikat. Untuk apa? Alla takhafu. Hidup yang panas ini tidak akan merasa takut. Wala tahzanu, tidak akan masa merana. Bahagia bertemu dengan malaikat, bahagia dengan pancaran Tuhan. Nurun ala nuri yahdillahu linudi mayyasha. Surat An-Nur. Cahaya di atas cahaya. Allah memberikan hidayah dengan cahayanya kepada yang akan daki, sehingga hatinya bening diisi malaikat dan nur ilahi. Di dalam hadis, orang mukmin qalbun ajrun fi siraj. Hati mukmin itu bersih, memancarkan cahaya kepada berbagai aspek kegiatan manusia. Wala tazanu, jangan merana. Bagaimana di akhirat? Wa absyiru bil jannah, dan dibahagiakan di akhirat dengan surga. Di dunia tenang, di akhirat bahagia dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan bagi mereka. Konon sekarang manusia mau kaya, menyembah babi, menyembah monyet, menyembah lorok kidul. Itu menjauh setan itu. Ya Bani Adam, Alla ta'budu syaitan. Surat Yasin. Hei Bani Adam, manusia, kamu jangan menyembah setan. Innahu lakum adum. Setan bagimu musuh. Musuh didekati. Islam mengajarkan, apabila kita bingung, jangan minta kepada dukun, kepada setan. Ada istikharah, ada hajat, ada doa. Kita bingung datang ke dukun. Man salaka, siapa orang yang berjalan wasalah dan meminta kepada dukun, fasodakohu, membenarkan, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Man sa'ala kahidan, siapa orang bertanya kepada dukun terus membenarkan, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bagaimana Islam solusinya? Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khasin. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Kemantapan iman dengan sholat. Ada sholat hajat. Ada sholat istikharah. Ada sholat tahajud. Ada sholat witir. Sholat duha. Sholat tasbih. Ba'da qobla yang lima waktu. Banyak baca Al-Quran. Banyak istighfar. Banyak sholawat. Berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan mengijabah. Tapi diijabah itu harus bening dulu jiwanya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang aku, aku ini dekat. Aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat yang di leher. Wajibu da'tawadadai. Aku akan mengijabah orang yang minta padaku. Tapi payastajibuli, laksanakan dulu perintah kepadaku. Hati yang ikhlas, mencari ilmu, rezeki yang halal, sholat, zakat, haji, puasa, baul akhlak. Banyak bagus dengan akhlakul karimah. La'allakum yashudun. Pasti kamu menjadi orang-orang yang pandai menyelesaikan masalah. Maka dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, membeningkan diri kepada Allah, tinggal dosa, yaj'al lahu makhraja, kesulitan ada way out. ada jalan keluarnya. Siapa yang mencabut kesulitan? Allah. Rabbil alamin, pengatur segala alam tempat hidup manusia. Di ujungnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Konon orang yang beri iman jiwanya tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan orang-orang beriman, mereka tenang hatinya, badannya, jiwa raganya. Bi dzikrillah, sering-sering pada Allah. Termasuk sholat itu zikir pada Allah. Ngaji zikir kepada Allah. Aqimi sholata li dzikri. Tegakkan sholat, ingat padaku, zikir kepadaku. Ala ingatlah bi dzikrillah. Dengan banyak zikir kepada Allah, tatminul qulub. Coba tengah malam biasakan tahajud, baca Quran banyak doa. Jiwa kita itu akan tenang. Keduanya adalah bersih dari perbuatan yang dimurkai Allah. Contoh, kita sholat, haji, ibadah, tapi barangnya haram. Ini kotor hartanya itu. Termasuk kita gaji 2 juta, ada uang 50 ribu zakat, dimakan oleh kita itu kotor itu hartanya. Hei Pak Aman, kau digaji 2 juta satu bulan, tapi titip 2,5% untuk fakir miskin. Maka kita tidak dikeluarkan zakat, jadi makan oleh kita, maka diri kita, istri kita, anaknya memakan barang haram, barang kotor. Dan orang memakan barang haram tidak akan diterima ibadahnya. Man akal lukmatan min haramin lam tuqbal salatuhu wa du'a arba'ina yawman. Siapa orang memakan satu suap daripada barang haram, 50 ribu sebelah huapkeun, tidak akan diterima salatnya, ibadahnya, doanya 4 bulan 4 malam. Bahkan di dalam hadis yang saya tahu, bukan diterima ibadahnya, neraka berhak untuk membakarnya. Kullah min nabatanil haram panaru alobih. Setiap daging, tulang, tumbuh, darah kita tumbuh daripada barang haram. Bukan ibadah diterima, tapi neraka jahanam berhak untuk membakarnya. Sehingga Nabi menyatakan, kasbul halali wajibun. Mencari rizki yang halal adalah wajib. Dalam Quran, khud min ansurakum. Ambil harta mereka. Zakat. Tutahhiruhum wa tuzakihim bih. Mensucikan, membersihkan harta mereka. Itu Al-Quran. Terutama ditambah dengan sedekah. Dan orang suka sedekah di dunia 10 kali, di akhirat 700 kali. Man ja'a bil hasanati falu asyu amsalihah. Kita ikhlas membuktikan ke masjid, ke madrasah, pesantren, anak yatim, terlantar. Maka bayar sebelum mati 10 kali. Di akhirat 700 kali. Wajar dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sungguh apabila kamu bersyukur, banyak harta diterapkan jalan Allah, pakai ibadah haji, keluarkan zakat, pakai miskin, kami tambah nikmat bagimu. Wala in kafartum, sungguh apabila kamu kufur nikmat, banyak nikmat menang haram dan tidak zakat, tidak amal soleh, inna adzabil syadid, sesungguhnya siksaku sungguh sangat berat. Datang siksa Allah, ilmu manusia membeku. Dengan tsunami ilmu manusia membeku. Gempa bumi tidak dapat ditakis. Lapindo sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Ngonang dari luar negeri, ngonang dari ITB, membuat kaleci, kelereng, 400 biji, konon satunya 2 ton, untuk menutup lubang Lapindo. Gejebur, gejebur, lain eureun kalah magedean. Konon sekarang sudah lebih 80 lubang-lubang itu beranak. Allahu Akbar. Walau an ahlal qura aman wattaqaw, tafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Dan jikalau penduduk negara iman dan takwa, kami turunkan keberkatan, kenikmatan yang turun dari langit. Di kita banyak banjir. Dan iman takwa mereka penduduk negara, kami hamparkan kesejahteraan, kenikmatan barokah di dunia. Walakin kadabu, apabila manusianya bohong, nipu jahat dan maksiat. Fa'akhadnahum, kami siksa mereka itu. Bima kanu yaksibun, dengan perbuatan dosa mereka. Sehingga ilmu bagaimana sarjana pabalatak di Indonesia. Saat kali ngeluarkan satu perguruan tinggi 1500. Tapi jelema makin bingung dalam menghadapi hidup. Karena jauh hatinya dengan Tuhan. Apabila banyak ibadah membela Tuhan, Allah menolong. Intan surullah hayan surkum. Apabila kamu membela agama Allah banyak ibadah, aku akan nolong. Tapi kalau kamu tidak ibadah, siksa ia akan datang. Itu menurut Al-Quran. Jadi usahakan, maaf, contohnya saya umpamanya, saya ngajar. Seharusnya 14 kali, Pak. Satu semester. Umpamanya saya ngajar 10 kali. 4 kali tidak ngajar itu haram. Tuh. Dimakan anak istri berbahaya. Dan saya dengan teman, saya ketua jakat di Fakultas Syariah. Kami panggil mereka itu, supaya hartamu bersih dimakan oleh anak dan istri. Kami ngumumkan, kamu harus jakat. Jadi saya ketua jakat, dipotong. Ku amilin ada tugasnya. Saya 70 ribu, ada 60 orang, berapalah lumayan. Betul, saya ketua jakat bursyariah. Dan dia jakat jamiah. Untuk apa supaya bersih harta kita, datang ke rumah. Dimakan, diminum. Jangan banyak bawa uang, memakan barang anak fakir miskin, anak yatim. Ternyata untuk apa? Untuk bencana alam. Mahasiswa yang sakit, yang mau keluar, Pak. Musim kemarau, ya saya sakit. Ibu melahirkan, saya mau berhenti. Kamu jangan kecil hati, teruskan. Dari mana biayanya? Saya keluarkan dari Jakarta. Lebih 20 orang yang sudah jadi sarjana, yang dibantu oleh Jakarta itu. Tapi di-tag dulu ke rumahnya. Benar, miskin atau jangan membohong. Disumpah di RTR, betul miskin dan sengsara. Baru saya bayar. Tapi tidak. Dia masih mampu enggak sama. Karena saya tidak salah. Karena sekarang ini banyak ribuan manusia berhenti, Pak. Sanes bodoh, kekirangan biaya. Contohnya, satu kelas, Pak Haji. Pertama 50 orang, tempo 1 semester, lengit 10, Pak Haji. Kebanyakan bukan sakit. Tegadun artos, sangsara. Untuk makan di Bandung saja, 2 kali minimal 10 ribu. Beli baju, pakaian, riset, penelitian. Bagaimanapun miskinnya, malah kurang 500 ribu. 500 ribu orang kaya, tukang cangkul, dijual dengan pacul-pacul, mal payu, Pak. Selanjutnya ada bersih itu dari fisik. Maaf. Kita sholat. Sebelum sholat bersuci dulu. Malayatimul wajib illa biwa wajib. Tidak sempurna kewajiban sholat tanpa sarana. Sarana itu wajib. Sholat yang 5 waktu wajib. Sebelum sholat harus menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Bahkan dianjurkan oleh Nabi ke masjid pakai pakaian yang paling bagus. Jangan ke kondangan pakaian yang mahal. Nah, hari sholat lohor, jumaah pakai kaos oblong. Bukan kata saya. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Orang beriman masuk ke masjid pakaian yang paling bagus. Allahu Akbar. Satu saat sombong tidak boleh, riya tidak boleh. Datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya senang pakaianku bagus. Celana bagus. Elojiku bagus. Sepatu bagus. Bolehkah saya? Itu adalah bagus. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Tuhan Maha Indah mencintai keindahan. Tuhan itu bagus, menghiasi kebagusan. Sehingga kotoran, najis itu adalah haram. Acuk atau saminggu itu disusul, meninggis diis. Ya, al-kadar besarnya. Najis tidak, tapi kadar kotor, Pak. Contoh tukang ngekok, tukang ada memperbaiki mobil, eta sholat pakai baju nunggu selodok itu, jadi lah anak lah itu mungkin tidak akan diterima itu. Mas sholat tak lebih tohurin, tidak bisa sholat kecuali orang yang suci badannya, yang mensucikan genangan air dengan batu, dengan debu biasanya. Kalau kita ke Mekah, Pak Haji, sekarang sudah di Kolombo, sudah waktu duhur, persilakan untuk tayamum di tempat masing-masing. Itu cukup karena apa? Korsi jok aja ya kita. Itu bersuci juga. Boleh dengan batu. Apabila kita buang air, enggak ada air, boleh dengan batu 3 kali. Tidak ada batu, ada apa? Sampah yang kering, daun dan boleh saja itu kebersihan. Konon Bandung ini pernah tempat kota yang kotor katanya ya dulu ya. Ngalanggung ke Cibiru nyerengir aja. Pak, pernah? Allahu Akbar. Dari kotor ini menimbulkan penyakit. Kotoran banyak, banyak nyamuk dimakan, lari, terbang sup kepada makanan kita dimakan sakit perut. Termasuk Pak Haji, maaf, kalau sodako jangan berikan makanan yang sudah basi. Tekenging masihan tuangan atau seleer. Haram itu. Akan menimbulkan penyakit kotor itu. Dalam hadis yang baca dalam Ahkamul Islam, saya baca bahwa pertama dalam Al-Qur'annya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardh halalan thayyiban. Hei sekalian manusia, makan oleh kamu yang halal dan rizqi, halalan bersih, hartanya thayyiba, gizi untuk menyehatkan badan. Dalam hadis itu dijelaskan ta'amun alladhi dhalil badan haram. Makanan lezat sudah lama basi dimakan oleh masyarakat sakit perut, hukumnya haram. Bukan 1-2 kali, sering di dalam kenduri yang sakit satu perut sampai 130 orang seringnya apa ya? Kan biasa di kampung menikahkan anak 5 hari lagi tempe sudah digoreng, tahu digoreng, opak disluhkeun atuh kamu balik. Pernah saya sering sakit perut. Betul Pak, saya. Korinya Ki Haji Abdul Jabbar Tasikmalaya. Dan saya mau baliknya kebetulan puasa. Makanan sudah agak lama, Pak. Atuh Abdul Hamid mencret. Ya. Korinya enggak bagus suaranya karena nyeri beuteung. Abdul Hamid teu bisa ada merejel wae. Pulang ke Bandung jam 2 malam bukan langsung ke rumah, langsung ke rumah sakit. Diperiksa Pak, ieu mah keracunan. Oh, aing diracun. Itu kenyataan sering Pak kejadian itu. Jadi saya kalau tidak makan di dalam pengajian itu bukan Allah-Allah, itu kejadian muncrot deui. Dibuka teh amplop, teu mahi, Pak. Enggak cukup. Udah diimpus napa wayahna, Pak. Kapaksa kongkorong pamajikan dijual. Gitu. Jadi kita tidak boleh memberikan makan kepada paket miskin anak yatim. Makanan yang sudah basi, yang menimbulkan penyakit hukumnya haram. Yang dimakan Pak Haji 5.000, aribun taber beak 2 juta. Allah, Allah. Termasuk di sini. Bersih itu jauh dari menimbulkan penyakit. Dan bagus lingkungan, Pak. Alhamdulillah di kita, konon pada ada ini mau membuat 1 juta pohon, katanya. Tapi usum halodo magararing deui we. Nyaan, da uhun nyebor, natu saya. Baheula mah jalan suci teh meni harejo teh meni rindang ayeuna mah harudang. Panas betul Pak dulu ya. Sebelum dipersebar suci itu sini di sini ke sana itu kan rindang teduh. Sobi ayeuna ibu jam 2 didinya moyan. Nololeho. Betul tuh. Allahu akbar, di kita ini kadang-kadang membuat plan ini tidak terencana. Kalau dulu sekalian cing badag, ya, di tatangkalan segera deh dipotongannya. Untuk besar itu enggak cukup 10 tahun, Pak. Membuat kesejukan, keindahan, itu ajaran Islam. Allahu akbar. Bahkan dianjurkan wangi-wangian, Pak. Demi keindahan. Maaf kalau saya salah, Nabi ini badannya wangi. Keringatnya wangi. Maaf yang sudah ke Madinah, Pak Haji. Kuburan Kanjeng Nabi wangi. Melenghir angin-anginan. Diabadikan dalam berjanji. Abtirillahumma qabrahul karim. Mewangi, ya Allah, kuburan yang paling mulia. Kuburan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis yang aku cintai dunia ini. Wanita salihat dan wangi-wangian. Sehingga kita dianjurkan umatnya memakai wangi-wangi. Di samping bersih dari kotoran sampah-sampah, kotoran hidup. Maaf di Bandung, dulu ayah saritem ya Pak. Jualan martabak di sana. Bagaimanapun juga Pak, kita. Padahal di sana itu banyak masjid, banyak madrasah Pak. Kari sebut saritem, hati tengis tenmerian. Pak, maus di mana daerah saritem? Ah, era, oi, segeng, oi. Jadi faktor lingkungan itu Pak membawa Pak. Kalau di sana ayah, masih tidak tahu bahagian itu. Saya sudah 5 kali itu. Kata Pak Dada, kami beli bangunan itu dan dihancurkan. Supaya pulang semuanya. Jadi, irung belang lalengitan saware. Betul itu. Jadi Pak, kalau kita rumah dekat masjid, tapi lingkungannya ada diskotik, lingkungannya tempat pelacuran. Itu tidak akan indah Pak. Sehingga Islam menganjurkan bersih dan real masyarakat di lingkungan kita. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fayusin jarahu. Siapa orang yang iman pada Allah, hari-hari berbuat pada lingkungan. Lingkungan banyak yang judi, banyak maksiat, banyak tidak tenang kita Pak. Kadang-kadang orang sedang mabok menusuk padahal tetangganya sendiri. Ya. Palingan di dalam Al-Qur'an Pak Haji, fal ya budu robadahal baik, vertikal ibadah. Alladzi at'am minju, selamatkan perut manusia dari kelaparan. Insya Allah tanggal 1 BBM naik. Demonstrasi etama kabeh TV. Mung naik. Gak mau naik. Maaf Pak, saya ini diajar sedikit Pancasila dulu. Demokrasi itu demos and kreser. Kratos and kreten. Demos rakyat. Kratos kekuasaan. Kekuasaan di tangan rakyat. Bukan kekuasaan di tangan pejabatnya. Aneh. Rakyat mau naik kalau ditaikkan wayang serius. Betul yang saya tahu. Dia dipimpin oleh rakyat. Dia membuat undang-undang untuk mensenjatakan rakyat. DPRT. Ima cep amin. Engke sore kenapa di parios deui. Al amin. DPRT nyerakeut. Allahu akbar. Ya masyarakat kurang kepercayaan ini ya kotor Pak. Pak Haji, ini sekedar beri Pak Haji 5 menit tidak bager. Indonesia teh 111 juta miskin Pak. Ditambah ini sekedar beri naik beri Pak. Di bawah kemiskinan dari 39 juta naik 41 juta. Konon 10 koma juta Jawa Barat. Waktu saya sedang kecil kuliah di Bandung, jarang orang normal gini meminta-minta. Ayeuna mah lobakeun anu bolotot. Daripada nu buta. Kadang-kadang dicipu, Pak Haji. Saya pulang ceramah dari mana? Dari Cimahi. Perapatan dekat Uninus, Pak Haji, ya. Ada kakek-kakek. Bapak itu tongkat. Kacamata hijau, tok-tok-trok, tok-tok-trok. Karunya, dedeh teuing. Dibukakan pasihan 5.000. Bret hujan di lahan. Dredeg lumpat. Om dipu. Gelok. Aing ditipu. Jujurik ya. Betul Pak. Kadang-kadang ayah kakinya penuh dengan apa itu? kotoran, gara-gara bobodohan berarti. Nipu. Allahu Akbar. Di Bandung itu orang yang mengadahkan tangan Pak Haji 1200 orang. Tiha pahami di wartawan. Eta orang normal. Ka bayi-bayi, baby, orok. Digolepakeun di jalan. Oh, ayang uwit, ayang uwit. Dicokot-cokotna mah kunu ngasuna. Apakah kemiskinan ini dan miskin karena turunan? Ada miskin karena bencana? Ada miskin karena departemen pakedulan? Orang malas, Pak. Dahar beki, digawe mumul. Siga monyet, kera, monki. Ngalah buah mineng, melak buah tara. Monyet, nunggu teh. Ada salah satu miskin karena kebodohan dan tidak punya skill. Pak, tidak punya keahlian. Sulit itu. Sulit lapangan. Dan kadang-kadang miskin karena kebijakan pemerintah atau sistem. Sekarang kata Pak Kala, kata Presiden, tidak bisa sekarang harus naik. Unggal hari, unggal poe demonstrasi, ulah naiknya itu kerajaan. Pan kekuasaan di tangan rakyat. Cekat mung naik, anger ditaikeun wae geulir. Keurma tahu naik, tempe naik, beuki para reot. Kita mencerdaskan anak. Pagi-pagi pergi, ari makan dengan gepuk, gep kerupuk, gep kerupuk. Ini ka sakola ketebak angin gejebur kan satu kan. Betul, cerdas ku mati na kerupuk atuh. Kadang-kadang di kampung, telur satu dimakan 6 orang. Nog hiji ku genepan, Pak. Nah, kesini ada apa? Mamah mau ke air, ini telur kocok setengah jam. Telur satu dikocok setengah jam. Berbusa, ngabudah. Nengit nog na tinggal budah, na hunggul. Katelna besar, nalhur. Kau. In the kitchen, di dapur. Sup teh kana katel yang diceplokkeun, celi katel dicempal di dengdek-dengdek. Mah kenaun kerja ipongan cing bebadag. Supaya mah diangkat teh cerdas kumaha apa? Profesor Kasimir yang saya tahu dalam development of psychology, development of education, ada pendidikan dalam kandungan, disebut prenatal. Ada pendidikan postnatal sudah hilang mati. Di samping rohani ibadah akhlak, gizi makanan yang hal bergizi menunjang akhlak dan kecerdasan anak. Jadi makanan yang halal dan bergizi supaya anak cerdas. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kebersihan jiwa dengan kekuatan iman. Kita mencari rezeki yang halal. Kita dapat hidup kebersihan kesehatan. Dan kita berbuat baik dalam lingkungan yang bagus. Minta maaf segera kekurangan. Di Irian ada cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.